Maka tatkala kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha ini menjadikan Aisyah sebagai pimpinan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Abu Bakar ini karena ilmu. Apa yang beliau sebutkan? Kata beliau, "Azamanillahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dengan sesuatu yang saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelamatkan di sini artinya apa? Enggak jadi ikut bersama Aisyah. Ini adalah fitnah, peperangan di antara kaum mukminin, fitnah besar yang seseorang itu tidak disarankan untuk menghindar dari wajahnya. Nah, Abu Bakar kata beliau, saya diselamatkan oleh Allah SWT daripada fitnah ini karena apa? Karena ilmu. Satu buah hadis yang saya dengarkan dari Nabi Muhammad SAW, yang saya dengarkan dari Nabi ketika halaka Kisra, ketika Kisra itu meninggal, Raja Paris Persia meninggal, mati. Qala, Nabi bersabda, man istakhlafu, siapa yang menggantikannya? Qalu ibnatah, mereka menggantikan anak wanitanya sebagai pengganti Raja Kisra itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab dan mengatakan, lan yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan menang seorang atau sebuah kaum yang menjadikan wilayah kepemimpinan urusan mereka itu seorang wanita. Tidak akan menang. Karena Nabi Muhammad SAW ketika itu. Maka Abu Bakar ingat tatkala itu sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan sebuah kaum itu menjadi menang dan sukses bila pimpinan mereka itu dipegang oleh seorang wanita, wanita siapa saja. Maka Abu Bakar memahami, walaupun ini dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena dia adalah seorang wanita, dan Nabi sudah menyatakan seperti itu, maka tidak akan menang. Akhirnya Abu Bakar apa? Mundur, tak ikut. Kalau beliau pernah maaf di mata Aisyah di Al Basrah, maka tatkala Aisyah itu datang ke Basrah, kota Basrah, dzakartu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingat sabda Rasulullah SAW tersebut, fa'asamanillahu bih, maka Allah sudah menjaga saya dari fitnah itu dengan hadis ini. Ini faedah besar daripada seorang yang berilmu. Sebaliknya tadi orang yang karena tidak berilmu akan begitu mudah jumpa oleh syubhat-syubhat dan fitnah. Sebab yang kedua yang mengakibatkan orang tadi bingung dan begitu mudah dimakan oleh syubhat, kata beliau, adamur rujuk ila ahli ilm, tidak rujuk kepada para ulama. Idz kana al-aula su'alu ahli al-ilmi wa thullabihi min ahli sunnah wal jamaah mimman lahu ma'rifatun bi hadha ar-rajul alladhi yuradu al-istifadatu minhu wa yus'alu 'anhu. Karena hendaknya dan lebih utama dia bertanya kepada ahli ilmu, para ulama. Wa thullabihi, dan para thullabul ilm dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengetahui tentang orang ini. Apakah orang ini pantas untuk kita ambil faedah darinya, untuk kita ingin belajar darinya? Seharusnya dia sebelum berani-berani melangkahkan kakinya untuk belajar kepadanya, bertanya dahulu kepada orang yang berpengalaman dengan orang ini. Apakah ini telah apa diketahui oleh para ulama tentang keberadaannya, keilmuannya, dan diakui serta diberikan dia rekomendasi oleh mereka atau tidak, atau bahkan tidak pernah kenal dengan para ulama? Harus kita tahu dahulu supaya kita selamat nanti. Ditanya kepada para ulama, hal huwa min talabatil ilmi salafina amla, apakah dia dari para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang bermanhaj salafi ahlu sunnah wal jamaah atau bukan? Wa hal darasa dirasatan ilmiyatan sahihatan, dan apakah dia pernah belajar keilmuan yang ilmi apa sahihah dengan cara yang benar, di mana dengan itu dia berhak untuk diambil ilmu daripadanya atau tidak, atau ngambilnya dahulu dia itu comot-comot dari mana saja diambil kemudian dia sampaikan kepada umat, akibatnya nanti Kalau semacam itu ilmunya tak karuan, campur-campur. Antara yang baik dan yang buruk. Antara sufi dan sunni. Sehingga muridnya kalau begitu nanti seperti jadi sufi juga. Karena gurunya sufi. Nah, maka dari itu ditanya. Yang pertama dia ini memang dikenal sebagai seorang yang bermanhaj ahlussunnah wal jamaah atau bukan? Bagaimana dulu sejarah keilmuan dia? Apakah belajar ilmu itu sesuai dengan apa manhaj ahlussunnah wal jamaah dari tangan para ulama ahlussunnah wal jamaah atau tidak? Tanya mengenai hal ini. Kalau ternyata jawaban para ulama itu mengatakan ya, dia itu dari para ulama atau tulabul ilm yang bermanhaj ahlussunnah wal jamaah. Dan dia memang dulu mempelajari ilmu dari madrasah-madrasah ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika itu kita berani, memberanikan diri untuk belajar darinya. Kita merasa tenang. Tapi kalau ternyata jawaban para ulama itu tidak, saya tidak kenal siapa dia. Atau, oh saya kenal dia, tapi dia itu orang mulakbak, muzazah. Orangnya saja sudah kuncang, bingung, dia sendiri bingung. Kalau dia mau ngajari orang, ngajari, ya bingungnya itu diajar ke kepada orang. Jadi orangnya juga bingung nanti yang diajari. Kalau jawaban mereka seperti ini dari para ulama atau para tulabul ilm dari ahlussunnah wal jamaah yang mengetahui keadaan orang ini, maka kita jangan memberanikan diri belajar dari orang semacam ini. Jadi وهذه نقطة مهمة وهي التمييز بين أهل العلم الربانيين. Ini adalah satu titik yang begitu penting, yaitu kita bisa memilah antara para ulama yang rabbaniyin, ahli marja'iyyah al-ilmiyyah wan nawazil, para ulama yang mereka itu menjadi rujukan kita dalam masalah-masalah ilmiah dan masalah-masalah yang nawazil yang baru dengan yang lainnya. Harus kita bedakan, tempatkan masing-masing pada tempatnya. Mereka yang semacam itu seperti Syekh Al-Bani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utaymin, Syekh Salih Fauzan, Syekh Rabi' Al-Munkhari, Syekh Maqbud Al-Wadi'i, dan selain mereka, mimman urifa martabati fi martabatihim min ahli al-ilmi wal-fatwa, min ahli sunnati wal-jama'ah, fa'a'udani lahum martabatuhum wa manzulatuhum. Orang-orang yang semacam ini, maka mereka itu dari kalangan para ulama ahli ilmu dan ahli taqwa, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian maka kita tempatkan mereka pada tempat-tempat yang penting, yang semestinya. Karena memang mereka itu adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang besar, orang-orang yang dalam ilmunya dan kokoh dalam bermanhaj manhaj ahli sunnah wal jamaah. Masing-masing kita tempatkan pada tempatnya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang di bawah mereka. Walaupun tu ilmu mubarrizin alladziina 'urifa 'ilmuhum wa banat sunniyyatuhum 'an tariqi kutubihim wa tazkiyati ahli al-'ilmi ar-rabbaniyyin lahum fa ha'ula'i lahum martabatuhum wa manzilatuhum. Dan di antara para ulama atau para thullabul 'ilm ada yang dia itu belum mencapai tingkat mereka. Tapi orang ini urifa ilmuhum, diketahui keilmuannya dan nampak sunnah pada dirinya itu nampak. Baik dari tulisan-tulisan dia ataupun dari tazkiyah para ulama. Ta'dil, sebutan-sebutan baik dari para ulama terhadap orang ini. Maka kita pun tempatkan dia pada tempatnya. Dan orang yang semacam ini kita berikan beranikan diri untuk belajar darinya. Karena kita ketahui bahwasanya dia urifa bisunnah di kalangan ulama-ulama, kenal dengan sunnah di antara para ulama. Tapi ada juga di antara mereka itu ada yang tingkatnya lebih bawah lagi. Wa min baini wa baina man huwa dunahum min talabatil ilmi alladziina 'urifat salafiyyatuhum wa qudratuhum 'ala al-ta'lim. Ada pula di antara mereka dari kalangan tulabul ilm, tapi masih di bawah mereka dan dikenal kesalafiahan mereka dan kemampuan mereka dalam mengajar. Yakni masing-masing di antara mereka itu kita berikan tempat masing-masing dan kita atau belajar kepada mereka jika mereka benar-benar telah kenal dengan Salafiyah, belajarnya juga dari itu dari para ulama Salafiyin. Ini yang dianjurkan oleh beliau. Yakni seseorang harus mempelajari ilmu ini dari orang-orang yang dikenal dengan Salafiyah. Jangan asal ambil dari siapa saja, karena yang demikian ini akan berakibat baik atau buruknya pada masa depan dia nanti, bahkan di akhirat nanti. Agama masalahnya bukan dunia, agama ini. Bahkan kata para ulama, termasuk di antara kehancuran agama ini disebabkan oleh apa? Oleh para ulama as-saghir, para ulama-ulama kecil. Bukan ulama kecil maksudnya kata para ulama itu ulama yang kecil tubuhnya atau umurnya, bukan itu. Tapi kata mereka, kita turun oleh mereka, bagaimana dimukilkan risyati di dalam kitabnya Al-Islam, adalah ahlul bidah, para orang-orang ahlul bidah, pelaku bidah, pembawa bidah. Ini yang dimaksud dengan al-tawir oleh para ulama. Dan ini yang akan menyebabkan kehancuran agama ini. Bagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diambilnya ilmu dari orang-orang semacam itu, al-tawir. Dikatakan mereka al-tawir karena mereka itu orang-orang yang kecil, karena apa? Mereka enggak memegangi al-haq, yang al-haq itu adalah besar, derajatnya tinggi, besar di hadapan Allah SWT. Dan mereka itu al-tawir, orang-orang kecil, orang-orang rendahan, karena direndahkan oleh Allah SWT karena memegangi hal-hal yang batil. Oleh karenanya benar-benar seorang itu harus tamhis, memilih tamhis, benar-benar menyaring siapa yang dia harus ambil ilmunya. Jangan ambil dari setiap orang. Kemudian wasiat yang selanjutnya dan yang terakhir yang disebut oleh beliau di sini, sebenarnya masih ada yang lain tapi kebetulan yang disebutkan yang terakhir yang diwasiatkan oleh beliau adalah daruratul rujui ila kibari ahli al-ilm fi muhimmatil masail. Darurah, keharusan kita ini rujuk kepada kibar ahli al-ilm, kepada para ulama-ulama besar, fi muhimmatil masail, pada masalah-masalah yang penting. Ingat, ini wasiat penting dalam masalah-masalah yang itu merupakan masalah-masalah besar. Maka kita jangan menghukumi dari diri kita sendiri. Kita rujuk kepada para ulama supaya mereka membimbing kita dengan keilmuan yang telah mereka miliki dan dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Fa'alul ilmi rabbaniyun humul ladhina yurja'u ilayhim fi muhimmatil masail. Maka para ulama rabbaniyun, mereka lah yang ditujukan kepadanya masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang penting. La siyama allati yatarattabu 'alaiha maslahatul ummah al-islamiyyah. Kaum muslimin, jangan berani-berani menghukumi dari dirinya sendiri. Harus dirujuk kepada para ulama supaya mendapatkan hukum yang benar. Karena mereka dengan keilmuan yang mereka miliki, di samping itu juga hidayah dari Allah SWT yang Allah berikan kepada mereka. Allah SWT atau mereka akan beri oleh Allah SWT hukum yang benar, sehingga kita ini melangkah dalam keadaan benar pula. Ini harus kita perhatikan, ada masa-masa yang semacam itu. Wa anta idza nazarta fi halil awwalin, engkau jika melihat keadaan para awali, para pendahulu kita, minat salat salih, dari kalangan para ulama salafus salih, bahkan mendapatkan mereka harisina ala rujui ila kibarin ahli al-ilm. Mereka ini benar-benar haris, sangat berkeinginan keras dan ambisi besar untuk selalu rujuk, selalu kembali kepada para ulama yang besar yang ada di masa-masa mereka. Lebih-lebih dalam masalah-masalah alladhi yataraddab 'alaiha at-tabdi'u wat-tabdil, masalah-masalah yang akan berakibat apa? Menganggap bid'ahnya seseorang atau menganggap kafirnya seseorang. Ini masalah-masalah konis yang besar. Yang sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa kadhalik faqad ba'a 'ala nafsihi." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, tapi enggak seperti itu, akan kembali kepada dirinya konis itu. Nah, kalau masalah itu sampai kepada hal yang demikian, ini hati-hati. Nah, jangan-jangan nanti malah kita yang terkena hukuman itu karena kita salah menghukum. Oleh karenanya, katakan di sini para pendahulu kita ini hati-hati bertanya kepada para ulama dalam masalah yang semacam ini. Wala ya'ni hadza anna talibal ilm la yahkumu 'ala al-masail itlaqan. Dan ini ingat, bukan berarti seorang talibul ilm tidak boleh menghukumi secara mutlak. Bukan berarti seperti itu. Jangan disalahpahami. Innamal murad, akan tetapi yang dimaukan adalah alla yahkuma 'ala al-masail an-nazilah. Jangan dia itu menghukumi pada masalah-masalah yang itu merupakan nazilah, sesuatu yang baru. Ketidakadilan langsung dari dirinya dia menghukum seperti itu. Jangan seperti itu yang dimaksud. La siyamal mustabah minha, sesuatu lebih-lebih yang ada kerancuan di dalamnya, ada kesaraman, kesamaran padanya. Masalah-masalah yang nazilah yang disebutkan oleh para ulama seperti disebutkan dalam buku lain adalah al-waqa'i' wal masail al-mustajaddah atau al-mustajiddah wal hadithah al-mashhurah. Jadi perkara-perkara yang baru, kejadian-kejadian yang baru yang sebelumnya belum ada sehingga para ulama belum menghukuminya, masih perlu dilihat dari sisi mana hal ini boleh atau hal ini haram. Dari segala sisinya, keadaan-keadaan yang meliputi kejadian itu harus juga dipelajari. Keadaan orangnya, keadaan apa, masyarakat, ilmu dan berbagai macam. Ditinjau dari berbagai macam tinjauan para ulama sehingga mereka bisa menghukumi. Tapi kalau kita nggak bisa dengan mudah menghukumi hal yang semacam itu, karena orang-orang yang semacam ini seakan-akan apa? Muwakkil an Rabbil Alamin. Seakan-akan dia menandatangani atas nama Allah SWT ini hukum muslim ini. Bahaya sekali. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah kitab yang judulnya ini sangat apa? Menggugah bagi mereka yang berasal dari fatwa. Menggugah mereka yang ingin fatwa. Katanya judulnya apa? I'lamul Muwakkil an Rabbil Alamin. Pemberitahuan bagi mereka yang menandatangani dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berfatwa itu seakan-akan mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga dia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Qayyim harus memiliki ilmu yang cukup. Maka kata beliau, "I'lamul muwaqqi'in," pemberitahuan kepada mereka orang-orang yang muwaqqi'in an rabbil alamin semacam ini. Kitab ini kemudian berisi padanya faedah-faedah bagaimana seorang yang berfatwa, bagaimana ijtihad, bagaimana takrir, bagaimana hukum-hukum dalam masalah fikih. Nah, ini dan yang semacam ini dimiliki oleh siapa? Para ulama kibar ahli ilm. Maka dari itu masalah yang mustajaddah, masalah-masalah yang nawazil, yang baru, tidak bisa dihukum oleh setiap orang. Yang bisa menghukumnya adalah para ulama kibar. Maka dari itu di sini diberi apa peringatan agar hati-hati bagi ulamul ilm dalam hal ini. Amal masail al-wadihah, adapun masalah-masalah yang jelas, sudah jelas para ulama juga sudah menghukuminya. Wal khairul mustabah, yang tidak ada syubhat padanya, artinya tidak ada kerancuan dalam hal itu, tidak ada kesamaran, jelas para ulama menghukumi dengan dalil-dalilnya. Karena mula yang kamu pihak rujuk dahin, kalau yang semacam itu enggak perlu kita rujuk kepada mereka. Artinya, kalaupun langsung kita menghukumi, sudah jelas orang menyembah pohon misalnya syirik. Jangan saya tanya dulu para ulama, telepon para ulama, jam-jaman ada dapat akhirnya apa, tidak menghukumi yang semacam itu sebagai perbuatan syirik. Ini sudah jelas, wadihah, sangat jelas, ini perbuatan syirik, boleh dia menghukumnya. Atau bid'ah-bid'ah yang sudah jelas, bid'ah maulid nabi, bid'ah, dan lain-lain dari bid'ah-bid'ah yang ada yang sudah jelas. Tidak perlu dia menunggu dulu dari para ulama, karena para ulama sudah mengfatwakan hal itu. Dan sudah jelas menjelaskan kepada kita dengan dalil-dalilnya. Maka yang semacam ini boleh. Tapi kita dalam masalah yang lebih daripada itu, yakni terutama masalah yang apa? Nazilah yang baru, yang mungkin akan mengakibatkan mempunyai seseorang dengan takdir ataupun dengan takdir, atau akan berakibat akibat-akibat yang besar bagi masyarakat kaum muslimin, maka ini hati-hati. Kita lihat bagaimana para pendahulu kita mereka bersikap. Disebutkan di sini kejadian pada zaman Sa'd tabi'i, Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in, dan Humayd bin Abdul Rahman al-Himyari. Kedua orang ini adalah orang-orang dari kalangan tabi'in. Ketika muncul pada mereka fitnah Qadariyah, nampak di antara mereka, di kalangan orang-orang Basrah ketika itu, orang-orang yang memunculkan pemikiran-pemikiran Qadariyah, yakni awal-awal munculnya fitnah Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Yaitu yang menentang takdir, tidak percaya dengan takdir, di mana mereka mulai menyelisihi usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mulai menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, taktawi takfirahum, yang mengharuskan mereka untuk dikafirkan, au tabdi'ahum, atau mengharuskan mereka untuk dianggap sebagai Ahlul Bid'ah, wa ikhrajahum an da'irati Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengharuskan mereka, orang-orang itu, untuk dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika muncul masalah itu, karena jelas fitnah yang besar, fitnah Qadariyah, yang akan mengakibatkan orang ini bisa dikafirkan atau dianggap bid'ah atau dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'i, bukan orang biasa, tabi'i, dan juga Hamid bin Abdul Rahman, lam yusari atil hukmi alaihim, tidak langsung menghukumi mereka. Dia tahu ini kemungkaran dan ini gelagat-gelagat tidak bagus, tidak beres, bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia tidak langsung menghukumi mereka, walaupun dia sudah tahu, sudah ambil ancang-ancang. Falzahaba ila man lahumul marja'iyyatul ilmiyyah, maka atau bahkan mereka pergi kepada para ulama yang mereka itu adalah rujukan keilmuan dari para ulama yang mereka itu adalah ahlul fatwa, berhak memang untuk berfatwa. Siapa itu? Di antaranya ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka pergi ke Mekah haji atau, dan di antara tujuannya bertanya kepada para ulama dalam masalah ini. Qala Yahya, berkata Yahya bin Ya'mar Muslim, kana awwalu man ma'bad al-Juhani, yang berpendapat manhaj mazhab Qadariyah di kota Basrah, orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalabtu ana wa Humayd bin Abdul Rahman al-Himyari hajjain aw ma'tam ilayhi, maka kami, saya dan Humayd bin Abdul Rahman al-Himyari, pergi ke Mekah haji atau umrah. Fakulna, maka kita akan berkata, laulatina ahadin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, maka kalau seandainya nanti kita bertemu pada seseorang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dikatakan mereka, orang-orang Qadariyah itu, Ma'bad al-Juhani, kita akan bertanya kepada mereka, dan mereka bersepakat untuk itu. Qalana Abdullah bin Umar, maka ketika itu mereka dipertemukan dengan Abdullah bin Umar dakhilanil masjid, tatkala dia masuk masjid. Tatanattuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi, maka kita langsung menyambar atau menghampiri Abdullah bin Umar yang sedang masuk masjid ini dalam keadaan salah satu di antara mereka kita di kanan dan satu di kiri, apa, berjalan bersama mereka bersama Abdullah bin Umar. Bagaimana Tuhan Nafahidi saya kilul kadar ilaiya fakultu. Yahya bin Amar mengatakan, saya sangka bahwasanya teman saya tadi sudah mewakilkan saya untuk bertanya, sehingga saya tidak bisa mendapat dia dulu, langsung saya tanya kepada Abdullah bin Umar. Ini adabnya mereka, sampai mau bertanya saja sebetulnya siapa dulu yang berhak bertanya, memilih siapa yang berhak ditanya. Karena itu memang apa, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nyangka sudah dia akan sekiatan mewakilkan saya, akhirnya dia langsung bertanya kepada Abdullah bin Umar. Kultu ada Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, innahu qad zahara fi balana nasun yaqra'una al-Qur'an, sesungguhnya nampak di negeri kami orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an, dia baca Qur'an baik. Wa yataqaffaruna al-'ilm, tapi mereka itu yataqaffaruna al-'ilm disebutkan dalam salah satu artinya, yakni mencari ilmu-ilmu yang kecil-kecil, yang bukan yang wadihat, tapi sengaja mencari-cari ilmu-ilmu yang lembut, yang susah. Itu yang mereka pelajari. Seakan-akan sudah kelebihan ilmu. Jadi yang detail-detail kecil-kecil yang mungkin para ulama besar tidak mampu untuk berfatwa dalam hal ini, dia pelajari. Ini sifat-sifat mereka, orang-orang bid'ah. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkan lagi sebab-sebab mereka. Terakhir dikatakan wa annahum yaz'umuna an la qadar, dan mereka menyangka, artinya meyakini di sini bahwasanya an la qadar, enggak ada takdir. Enggak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini masing-masing berjalan dengan kemauan mereka, dengan kehendak mereka, tanpa didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka seperti itu. Wa annal amra unuk, dan bahwasanya urusan ini, perbuatan manusia ini unuk, tidak terdahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka pertama kali melakukan, tidak terdahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, oleh tulisan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz, tidak semua. Ini mereka sifat-sifat orang-orang qadariyah begitu. Mengingkari takdir, dan mereka mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan mereka, ciptaan mereka. Tidak didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala, oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau tulisan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ciptaan mereka sendiri. Ini keyakinan mereka, orang-orang qadariyah, sehingga mereka orang-orang ekstrim di antara mereka, dan dahulu mereka, mereka itu mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Karena mereka meyakini bahwasanya perbuatan ini perbuatan manusia, dan tidak didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya kecuali setelah dilakukan oleh manusia. Namun billah dari keyakinan mereka, sehingga menurut mereka nanti setelah majlis ini apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kita, Allah tidak tahu menurut mereka. Karena apa? Karena ini ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri atau makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ini ekstrimnya mereka, mengingkari sampai kepada ilmu Allah SWT, walaupun kemudian setelah itu mereka menyadari kalau mereka sampai seperti ini, mereka sudah langsung kafir. Sepakat bahwasanya orang yang semacam ini mengingkari keilmuan Allah SWT dalam hal ini, artinya menganggap apa, ilmu Allah itu kurang, ada nakaf dalam ilmu Allah SWT, kekurangan dalam ilmu Allah SWT, maka sepakat orang ini kafir. Oleh karenanya para ulama dahulu memberikan satu kaidah. Kalau kalian berdebat dengan mereka, khatimuhum bidai angkaruhu kafaru. Langsung mengatakan saya enggak mengakui ilmu Allah, enggak tahu apa yang nanti akan dikerjakan, langsung mereka kafir. Enggak perlu diteruskan lagi dan sampai capek mengambilkan waktu. Kata imam, kata para ulama macam ini. Tapi kemudian mereka yang setelah mereka mulai meyakini ilmu, karena kalau mengingkari langsung kafir. Jadi mereka berpendapat seperti ini. tidak ada takdir. Bagaimana jawabnya Abdullah bin Umar ketika dilaporkan kepada beliau kejadian yang semacam ini? Ala fa idza laqita ulai, jika kamu bertemu mereka, fa akhbirhum, beri kabar kepada mereka, anni bari'un minhum, saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, mereka juga berlepas diri dari saya, enggak ada hubungan sama sekali antara saya dengan mereka. Walladhi yahribu biha Abdullah bin Umar, dan yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar, lau anna li hadihim, kalau seandainya salah satu di antara memiliki satu gunung Uhud mas, satu itu sudah orang enggak ada yang merasa kekayaan dia. Kalau seandainya punya, seandainya di antara mereka punya itu, fa anfaqahu, kemudian ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilallahu minhu, enggak akan diterima darinya, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka itu beriman dengan takdir. Ini fatwanya Abdullah bin Umar. Artinya mereka sudah kalau sampai semacam itu kufur, enggak akan diterima amal-amal mereka sampai amal yang besar. Bukan infak 1-2 gram emas, satu gunung emas, bukan kiloan, ton-ton emas, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang begitu besar. Ini jawabnya Abdullah bin Umar. Berlepas diri dari mereka, barok dengan orang-orang ini, bukan sekedar dengan bid'ahnya, sampai dengan orang-orang yang Abdullah bin Umar barok. Enggak ada kaitannya sama sekali antara saya dengan mereka, dan mereka dengan saya, kata beliau.